Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur sama-sama terpanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi menyertai kita dalam berbagai nikmat-Nya, terutama sekali masih kita diberikan taufik untuk terus menerus berpegang teguh di atas landasan siratul mustaqim, yaitu jalan yang Allah Subhanahu wa taala redakan kepada kita, jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita berbagai nikmat telah kita selesai melalui hari-hari yang paling mulia di dalam setahun, iaitu hari-hari 10 daripada Zulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan saleh kita insya-Allah taala. Alhamdulillah, kita seperti biasa akan meneruskan kajian kitab Tauhid Alladhi wa haqqullahi ala al-abid karangan al-Syeikh al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah, di mana telah kita baca beberapa perkara atau beberapa bab berkaitan dengan hukum menilik bintang, hukum at-tajim, dan sampai kita kepada bab yang baru yang masih lagi berkaitan dengan bab-bab yang sebelumnya, itu di dalam kitab terjemahan muka surat 599. Jadi berkata pengarah kitab rahimallahu taala, babun ma jaa fil istisqa'i bil anwa wa qaulullah taala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun wa an abi malik al-ash'ari radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليه وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكواكب، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Kita lihat terjemahan kandungan bab tadi, muka surat 11, bab menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Tetapi ini bukan terjemahan yang betul. Kalau nak terjemah betul-betul, bab apa yang datang berkaitan dengan al-istisqa, minta hujan dengan bintang. Apa yang datang, yakni yang diriwayatkan daripada dalil-dalil kaitan dengan minta hujan dengan bintang. bezanya sedikit. Dan firman Allah Ta'ala, maknanya bab ini adalah bab tentang yang di atas dan firman Allah Ta'ala. Jadi bab ini juga berkaitan dengan satu ayat yang akan dibawakan, iaitu kamu mengganti rezeki dengan mendustakan Allah. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, iaitu surah Al-Waqi'ah. Dari Abi Malik Al-Ash'ari, yani dari Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, empat perkara yang terdapat pada umatku yang termasuk daripada perbuatan jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh mereka: membanggakan kebesaran leluhur, mencela keturunan, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang, dan merapati orang mati. Lalu beliau bersabda, wanita yang meratapi orang mati apabila tidak bertaubat sebelum meninggal akan dibangkitkan pada hari kiamat dan dikenakan kepadanya pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga serta mantel yang bercampur dengan penyakit gatal. Hadis riwayat Muslim. Dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengimami kami dalam solat subuh di Hudaybiyah. Setelah semalamnya turun hujan, ketika selesai solat, beliau menghadap kepada orang-orang lantas bersabda, tahukah kamu apa yang difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun bersabda, dia berfirman, pagi ini di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada pula yang kafir. Ada pun orang yang mengatakan telah turun hujan kepada kita berkat kurnia dan rahmat Allah. Dia beriman kepadaku, kafir kepada bintang-bintang. Sedangkan orang yang mengatakan telah turun hujan kepada kita kerana bintang ini atau bintang itu, dia kafir kepadaku, beriman kepada bintang-bintang. Dari hadis Ibnu Abbas yang artinya, iaitu sebahagian mereka berkata, dari hadis Ibnu Abbas yang semakna dengannya dan di dalamnya, kita tambah di dalamnya, sebahagian mereka berkata bintang ini dan bintang itu telah benar, maka Allah menurunkan ayat-ayat ini. Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang, sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Ini ayat terakhir daripada surah Al-Waqi'ah. Jadi kita lihat sekali lagi, bab ini mengumpulkan banyak dalil-dalil, iaitu berkaitan dengan tajuk babnya, menisbatkan atau apa yang datang berkaitan dengan minta hujan dengan bintang. Minta hujan dengan bintang. Sebelum kita teruskan, kita dapati bahawa bab ini sebenarnya ada kaitan dengan bab sebelum. Bab sebelumnya adalah hukum tentang orang-orang yang menggunakan ilmu bintang. Babun Majah Fit Tanjim kena dibawakan asar-asar dan juga hadis-hadis berkaitan dengan hukum orang yang beramal dengan ilmu bintang dan apakah kegunaan bintang. Kata-kata dah dia tidak diciptakan melainkan untuk tiga perkara. Yang pertama adalah sebagai perhiasan langit, zinatan lissama. Yang kedua adalah sebagai lontaran untuk syayatin, rujuman lissyayatin. Dan yang ketiga wa alamatin yuhtada biha, yaitu tanda-tanda memberi petunjuk kepada orang ramai dengan. Jadi siapa yang mentakwil dan atau menggunakan bintang untuk selain daripada yang disebutkan, dia telah mensia-siakan bahagiannya yang daripada hari akhirat, dan dia telah memaksa-maksakan kallafa bima la ilma lahu bihi, sesuatu yang dia tidak ada ilmu tentangnya. Dan dalam satu lagi hadis Rasulullah SAW mengatakan bahawa ada tiga golongan yang tidak masuk syurga, dan disebutkan di situ orang-orang yang candu kepada Arab, orang yang membenarkan sihir, dan yang ketiga orang yang memutuskan silaturahim. Dan syahid saksi daripada hadis tersebut yang nak dimaksudkan adalah orang yang mempercayai tukang sihir, sebab at-tanji atau menggunakan ilmu sihir ini termasuk sebahagian daripada sihir. Sebab dalam bab sebelum ini ada sebuah hadis Rasulullah SAW, man ta'allama syu'batan minan nujum faqad ta'allama syu'batan minas sihir zada man zad, siapa yang mempelajari satu cabang daripada ilmu bintang, maka dia telah mempelajari satu cabang daripada ilmu sihir. Dan kalau ditambah, maka dia menambahkan lagi satu cabang daripada bahagian ilmu sihir. Jadi itu hukum tentang beramal ataupun mengamalkan menggunakan ilmu bintang-bintang at-tanjim. Dan itu adalah daripada sudut keumuman. Ada pun bab kita yang kita baca tadi yang berkaitan dengan sesuatu yang lebih khusus daripada ilmu bintang, iaitu yang berkaitan dengan turunnya hujan, bahawa hujan ini turun kerana bintang-bintang, bintang itu atau bintang ini. Jadi bezanya adalah ini lebih khusus daripada yang sebelumnya. Nanti kita akan dapati bahawa perincian tentang masalah ini sama seperti perincian di dalam masalah bab sebelum ini. Ya, ini bila apa hukumnya macam ini, apa hukum macam itu, apa hukum macam ini. Sebab beramal dengan bintang ini dia terbagi kepada beberapa bahagian, bukan semuanya sama. Jadi hukumnya pun semua apa ni tidak sama. Jadi ayat yang pertama dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala adalah ayat dalam surah Al-Waqiah. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kamu jadikan rezeki kamu dengan kamu mendustakan Allah. Jadi perlu mentafsirkan ayat ini. Apa maknanya kamu jadikan rezeki kamu, kamu mendustakan kepada Allah? Jadi seolah ada sesuatu yang kurang dalam ayat ini. Kamu jadikan rezeki kamu, kamu dustakan Allah. Maka Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mentafsirkan bahawa maknanya kamu jadikan kesyukuran rezeki yang Allah berikan pada kamu dengan kamu mendustakan Allah. Sepatutnya bila Allah SWT berikan kita rezeki, berikan kita hujan, hujanlah sebesar-besar rezeki. Sebab daripada hujan itulah tumbuhnya kehidupan atas muka bumi. Kemudian binatang-binatang dapat apa? Makan daripada tumbuh-tumbuhan tersebut. Kita dapat makan pula daripada tumbuhan dan juga daripada haiwan-haiwan ternakan itu. Ternakan ke ataupun daripada binatang buruan. Semua memerlukan air. Jadi itulah nikmat yang besar, rezeki daripada Allah SWT. Jadi bagaimana seharusnya kita balas rezeki tersebut? Jadi kita kena balas dengan kesyukuran. Sebab itu sepatutnya tafsirnya wa taj'aluna syukra rizqikum, kamu jadikan kesyukuran terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kamu. Sepatutnya dengan kesyukuran, tapi ini tidak, dengan kedustaan. Annakum tukadzibun, kamu jadikan dustaan sebagai syukuran, apa ni, kesyukuran. Jadi bagaimana kamu dustakan Allah SWT dalam rezeki ini, iaitu hujan. Jadi kamu katakan, kamu nisbahkan bahawa hujan ini turun disebabkan bintang itu, bintang apa, Suraya ke, bintang Suhail ke, ataupun apa bintang-bintang lagi yang kita tahulah. Saya tahu 2-3 je, tak banyak, tak apa semua. Tapi orang yang main bintang, kita katakan dia ada dia punya kaedah dia, bila bintang gini keluar, bintang ini keluar, maka hujan turun, gitu. Jadi mereka jadikan itu yakni pendustaan, kesudustaan. Sebab apa? Hujan yang turun di bumi ini bukan disebabkan bintang itu keluar atau bintang itu tak keluar. Jadi ini dalil bahawa bintang tak ada kena-mengena dengan apa? Dengan turunnya hujan ataupun tak turunnya hujan. Apalagi lebat ke tak lebat. Tak ada kena-mengena. Jadi itu satu pendustaan. Jadi sebab itu kalau kita lihat bab kita ini, dia kata menisbatkan turunnya hujan kepada bintang, sebenarnya dia telah mentafsirkan sekali. Dia bukan terjemahkan lagi, dia dah tafsirkan. Jadi ini adalah bab menerangkan hukum menisbatkan hujan kepada bintang. Jadi ini satu hukum yang kita boleh ambil, bahawa pengarang kitab nak kita nak menunjukkan bahawa hukum menisbatkan hujan kepada bintang haram. Sebab dia satu pendustaan. Dan uslub Al-Quran itu menunjukkan dia satu haram, dosa yang besar. Sebab dia adalah mengkufuri nikmat. Tetapi apakah orang yang menisbahkan hujan yang turun, berapa banyak kalilah hujan turun, hari ini je, semalam dan sebagainya, mereka nisbahkan dia kepada bintang, apa hukum dia selain daripada haram? Haram maknanya apa? Berdosa, diancam dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apakah status orang tersebut daripada sudut akidahnya? Adakah dia telah kafir, keluar daripada millah, dah bukan orang Islam lagi? Adakah telah melakukan syirik akbar atau macam mana? Jadi ini kena, awak kena recall pelajaran yang kita ambil sebelum ini. Kalau awak dah tulis, baguslah. Bahawa orang yang mengatakan hujan atau apa ni berlaku kerana bintang ni, dia ada beberapa golongan. Yang pertama, orang ini mengatakan bahawa bintang itu sendiri menciptakan hujan. Secara sejarah ini menurunkan hujan dengan power dia, dengan kekuasaan dia, secara sendiri tanpa pertolongan lain ataupun tanpa sebab lain, tanpa Allah SWT. Baik, kalau ini keadaannya, dia kata hujan ni turun kerana bintang, maka hukum orang ni kafir, telah melakukan syirik akbar. Syirik apa kat sini? Syirik rububiyah ke? Syirik asma' sifat ke? Atau syirik uluhiyah? Syirik rububiyah. Sebab apa? Sifat al-khalqu, menciptakan, menurunkan hujan adalah sifat khas, sifat rububiyah yang khas untuk Allah Subhanahu Taala. Jadi siapa yang menisbahkan sifat ini, turun hujan ni, ada lain selain Allah yang boleh turunkan hujan, maka dia telah mensyirikkan Allah Subhanahu Taala. Dia menyamakan Allah Subhanahu Taala ataupun sesuatu dengan Allah Subhanahu Taala. Jadi dia bukan orang Islam. Kalau sampai macam itu. Tetapi di sana ada golongan lain, iaitu orang yang mana hujan dah turun. Perhatikan apa yang saya cakap betul. Hujan dah turun. Lepas tu dia kata hujan ni turun disebabkan bintang. Tetapi dia tidak maksudkan bahawa bukan Allah yang menurunkan hujan tersebut. Yang turunkan hujan tetap Allah SWT, tapi sebab dia adalah bintang ni keluar dari pasal. Jadi apa perkara kat sini? Hujan dah turun ke belum? Dah turun. Lepas tu dia nisbahkan hujan ini kepada bintang, tapi dia tetap masih lagi yakin, iktikad bahawa Allah yang turunkan hujan. Bintang ni jadi sebab saja. Apa hukum orang ni? Ini golongan kedua ni. Syirik kecil, syirik asghar. Kenapa bukan syirik akbar? Sebab beza dia, dia masih lagi kata Allah SWT lah Rabb, Tuhan yang menurunkan hujan, bintang tu sebab dia. Tapi kenapa syirik pula? Sebab dia jadikan sesuatu yang bukan sebab jadi sebab. Ya, siapa jadikan sesuatu yang bukan sebab jadi sebab? Syirik. Mesti confident. Ya, siapa jadikan suatu bukan sebab sebagai sebab, dia telah syirik. Sebab yang berhak menjadikan sesuatu tu sebagai sebab, siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu awak tak tahu datang, awak pun kata ni pun sebab untuk ni. Sedangkan awak tak ada burhan, tak ada dalil, tak ada apa. Awak pun nak jadi Tuhan. Cermin. Allah jadikan dia sebab untuk apa? Untuk tengoklah awak punya muka, mata, rambut, apa semuanya. Baik. Lepas tu awak datang, awak kata, eh, cermin ni ada sebab lain. Apa sebab dia? Ha, cermin sakti. Cermin ni boleh halau hantu, boleh halau jin. Cermin ni telah dicuci dengan air zam-zam. Cermin ni telah dibaca ayat kursi. Jadi dia ada power lain. Jadi apa kita kata kan? Yang awak kata ni adalah satu sebab. Dan sebab ni ada ke dalil ni daripada Allah SWT, daripada Rasulnya? Tak ada. Jadi di sini datangnya syirik. Awak ni sebarkan satu, kan sebab sebagai sebab. Boleh? Tetapi kita tak namakan dia syirik akbar, sebab dia masih jadikan tu setakat sebab saja. Dia tak jadikan dia sebagai pencipta hujan tersebut, atau memberikan manfaat secara sendiri, atau tolak mudarat secara sendirinya. Jadi tetap ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau macam gitu, dia syirik asghar. Tapi bahaya ke tidak? Bahaya. Sebab dia setapak dua je pergi mana? Syirik akbar. Lama-lama jadi dia duduk kat sini, dia kata cermin ni halau hantu, halau perompak, halau apa semuanya. Sekali kat dalam dalam neighborhood dia rompak satu kes. Baru satu, dua, tiga, empat, tiling semua kena rompak, dia selamat. Ha, akan datang apa? Ya, ini berkat apa? Berkat cermin sakti ni lah. Tok guru aku kasi aku. Ataupun berkat wifab ke wafab tu, yang aku gantungkan sembunyi dekat satu spot dekat atas pintu tu. Ataupun apa-apa jugalah. Jadi akhirnya dia akan kata, inilah yang menyelamatkan dia, bukan Allah SWT atau bukan takdir. Lain awak letak anjing kat depan. Anjing bull, apa, budak kecil. Yang apa? Doberman besar punya. Budak pencuri, tak takut. Orang lain semua tak ada anjing. Jadi diorang pun kena rompak, awak punya selamat. Jadi boleh tak dia kata, oh, ni anjingnya pasal lah. Boleh lah. Pasal tu memang sebab ke? Sebab tu Ashabul Kahfi semua tidur kat dalam gua sedap. 300 tahun yang tidur ni main. Siapa kat depan pintu? Tidur juga tau. Dia bukan jaga, dia tidur juga. Anjing dia. Anjing dia satu macam besar. Orang kalau nak tersampai dekat pintu gua tu, nampak anjing tu dah renggang kabut, lari. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid. Dan kalbuhum, anjing mereka, luruskan apa, zira'ai ni, dia punya tangan, dia tidur macam tu kan, dia losik di depan kat pintu tu. Lawit talak atas alainin, kalau engkau terserempak dengan apa gua tersebut, nampak mereka, lawal laita minhum firara, pasti engkau akan lari lintang bukang firara. Wala mulikta minhum ru'ba, pasti hati engkau akan penuh dengan ketakutan. Anjing ni kat depan. Apalagi ada orang lagi kat dalam. Tahu orang ke jin ke apa, orang tak tahu. Dah 300 tahun tak tahu berapa panjang rambut dia. Tapi tak tahu lah, ada orang semua ada penyakit rambut. Botak tu lain cerita, tak tahu lah. 300 tahun tak tumbuh-tumbuh. Alah kulihat. Sebab ditentukan Allah SWT daripada dua sudut. Satu, dia adalah sebab-sebab syar'iyah. Sebab-sebab daripada sudut agama, syarak. Sebab untuk mendapat syurga, apa dia? Taat, iman kepada Allah SWT, ikut Rasulullah SAW. Betul tak? Dan apa-apa lagi yang disuruhkan. Sebab mendapatkan keredaan Allah SWT lagi. Sebab tu dihapuskan dosa setahun sebelumnya, setahun selepasnya, puasa hari Arafah. Sebab untuk menghapuskan dosa setahun sebelumnya, puasa hari Asyura dan seterusnya. Sebab untuk hapus semua dosa sekali, macam baru keluar daripada rahim ibunya pergi buat haji. Semua ada sebab. Ini siapa boleh tentukan? Tak ada lain melainkan Allah SWT. Ini hanya dengan kita nak kena buktikan dia pertama sahih daripada Allah SWT. Dah cukup. Itu je syarat. Dia kalau dah sabit daripada Allah SWT atau satu hadis daripada Rasulullah SAW, halas, itulah sebab. Sama ada kita tahu apa betul-betul jadi ke tak betul jadi, itu cerita lain. Kalau dia kata kan bahawa minum air ini akan jadi apa ni, ubat untuk penyakit, macam minum madu dan seterusnya, ada dalil sudah. Satu lagi adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan duniawi, duniawi, yakni sebab-sebab kauniyah. Macam pisau tajam, dia adalah sebab memotong. Api panas sebab untuk membakar dan seterusnya lah. Boleh. Jadi perkara-perkara ini tak perlu tunggu dalil. Tak perlu tunggu dalil Quran ke, dalil hadis. Cukup dengan kita lihat benda tu, dia punya sifat-sifat ada dekat situ, dia memang boleh potong. Kita try sekali dua kali, dah lah boleh lah. Bakar pun. Maka kita boleh ikhbatkan dia sebagai sebab dan kita gunakan. Cuma, cuma yang kita perlu tahu adalah ada tak dalil melarang kita gunakan dia, walaupun dia sebab untuk tu. Minum arak sebab untuk apa? Sebab untuk apa? Tak, sebab, sebab untuk perut buncit ke, sebab untuk, sebab untuk sembuh penyakit juga. Tapi tadi orang Islam juga boleh mabuk kan. Sebab untuk kalau badan sejuk macam di Moskow, minum vodka badan panas. Sebab ke tak tu? Memang betul ada pada tu. Siapa demam panas minum arak boleh, boleh baik. Jadi boleh tak kita jual beli arak? Lepas tu jual beli arak dapat untung banyak. Sponsor orang main bola lagi banyak duit dapat. Jadi kita katakan kalau ada dalil mengharamkannya, melarang jadi daripada digunakan, maka terus kita katakan tak boleh dijadikan sebab untuk. Walaupun dia boleh daripada sudut sifat-sifatnya menjadi sebab untuk satu perkara, tapi ada larangan. Jadi kita tinggal tunggu larangan je, tak payah tunggu dalil yang membolehkannya. Yang kita terangkan secara ringkas dua jenis sebab. Bila kita isbatkan satu yang bukan sebab sebagai sebab, maka kita telah melakukan syirik dekat situ. Boleh ni? Tapi syirik ni syirik asar. Jadi dah dua golongan, kita pergi kepada golongan yang ketiga tentang bab hujan dengan lalu dinisbahkan kepada bintang. Tadi hujan tu dah turun. Sekarang hujan ni belum turun. Ini perkara-perkara kaedah penting ni baik buat tulis. Sekarang hujan dah, hujan belum turun. Dia kata hujan akan turun dengan sebab bintang tu, bintang dah keluar. Sekarang apa hukum dia? Dan dia masih kata bahawa yang turunkan hujan tu adalah Allah SWT. Apa hukum orang ni? Nah, syirik akbar, syirik asghar, apa lagi dia? Tak ada apa-apa. Syirik asghar juga. Masih percayakan Allah lagi. Jadi sama je dengan tadi, hujan dah turun, hujan belum turun. Oh, tak nampak apa sebab saya sebutkan hujan turun, hujan belum turun. Tak ada peranan ke dalam hukum? Hujan tu akan turun. Ha. Apa masalah tu? Dia belum lagi hujan. Jadi dia telah mendakwa dia tahu sesuatu yang belum berlaku. Sesuatu yang belum berlaku dikira sebagai ilmu ghaib. Dia dah meramal-ramal dengan bintang. Apa hukum meramal-ramal dengan bintang? Dakwa sesuatu yang ghaib. Kafir. Kafir. Kan ada dalil. Siapa yang datang jumpa kahin, jumpa arraf, buat tukang telik ni semua, maka dia telah mendustakan apa yang diturunkan atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Quran kata qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah Muhammad, tidak ada yang di langit dan di bumi yang mengetahui ilmu ghaib kecuali Allah. Sekarang dia dakwa dia tahu yang ghaib, bahawa ni belum, yang hujan belum turun ni akan turun. Jadi dia punya salah daripada sudut situ. Syirik asghar dah syirik asghar dah, dia campur lagi dengan ini. Ha, dia bezanya hujan dah turun dengan hujan belum turun. Dengan confidentnya dia kata bahawa hujan turun, aku dah tengok bintang, hujan akan turun lagi 10 hari. Macam? Ha, kan lain kan? Akan turun kat sini pula tu. Dia akan turun setengah jam je. Ha, contoh. Volume dia macam itu macam, tak adalah. Tukang nujum dia tak ada pakai volume-volume. Jadi kalau macam itu kafir lah. Mendakwa ilmu raya. Sama macam kita baca ataupun kita terangkan dah. Dah berapa golongan lah ni? Tiga. Ada lagi tak golongan lain? Ini belajar akidah tapi macam fikir juga. Memang lah. Semua fikir sebenarnya. Dah nama ada Quran, dah nama hadis, akhirnya fikir lah, fikir sunnah. Fikul Quran, fikul hadis. Kaedah dia tetap sama. Manhaj beramal ataupun menggunakan dalil-dalil ni tetap sama juga. Baik, adalah itu golongan sebenarnya. Orang yang kata macam dalam hadis tadi, kami diturunkan hujan dengan sebab bintang itu atau bintang ini. Tetapi dia tidak bermaksud bahawa bintang itu sendiri yang turunkan hujan. Dan ini hujan yang dah turun punya. Kedua, ada lagi satu. Dia cuma maksudkan bahawa hujan ini turun bila bintang tu keluar. Itu je. Dan bintang tu memang keluar. Tiga perkara saja. Hujan dah turun. Yang kedua apa? Dia nisbahkan yang menurunkan hujan tetap Allah SWT. Tapi dia kata bintang ni turun kerana hujan ni turun kerana bintang tu keluar. Yakni ketika bintang tu keluar. Ketika bintang tu keluar, bukan kerana bintang tu keluar. Maksud dia adalah ketika bintang tu keluar. Beza tak? Ha, beza. Jadi apa hukum orang ni? Kafir, syirik akbar, syirik asghar, bid'ah, apa lagi awak boleh sebut hukum ni? Macam mana? Tadi bulan mengembang contohnya, hujan turun apa ni ketika bulan itu keluar. Dia cakap macam tu lah. Lain tau. Jadi dalam hal ini sebenarnya tak ada apa-apa, tak haram. Sebab dia cuma nisbahkan turunnya hujan ketika, yakni zaraf, waktu dia adalah bila bintang tu keluar, bintang ni keluar. Tak ada apa-apa lah. Tapi ada yang mengatakan dia makruh kerana lafaz dia tak nampak apa dalam hati dia, dia etikad apa kan. Ha, jadi dia boleh juga bawa kepada etikad-etikad yang tak betul lama-lama, lagi orang yang tak tahu. Jadi sebaiknya dielakkan, dilarang, kita larang bagus. Supaya apa ni? Supaya tidak membuka ruang untuk orang apa ni mungkin salah faham, salah etikad. Pembintang tu sendirinya boleh memberi kesan kepada hujan. Kan kita dah bicarakan kemarin, bila air pasang, air pasang kerana bulan ngembang, air surut kerana bulan tak apa, opposite mengembang, bulan jauh lah, bulan kecil. Adakah ini syirik? Tak ada apa-apa. Tak apa, memang begini. Ketika itu kalau ada etika macam itu, tak ada apa-apa. Baik. orang yang mengatakan, ini lagi satu golongan, dia tak ada apa-apa tadi. Ada yang kata makruh, ada yang kata tak ada apa-apa. Tapi kalau macam mana pun dielakkan kata-kata seperti itu, melainkan orang faham apa yang kita cakap, orang faham apa yang kita maksudkan. Jadi kita belajar ilmu, entah ilmu sains lah, okay. Dia kata hujan ni turun kerana matahari sedut air dari laut ke, daripada kolam ke, daripada mana. Lepas tu dia apa ni, dia banyak, lepas tu dia hujan. Boleh tak cakap macam tu? Boleh tak kan? Ini dia tak cakap ni hujan dah turun ke belum turun. Kata hujan turun ni sebabnya matahari, dia air evaporate sebab matahari sedut. Sebab membuat banyak, lepas jadi banyak, lepas tu dia turun. Boleh ke tak boleh? Oh, tak boleh. Ada kajian. Ha? Ada kajian. Ha. Banyak yang belajar ni. Saya pun belum belajar. Kan kita belajar ada triangle agama juga. Tak ada dalil, tak ada apa semua ni. Ini macam mana, boleh tak boleh? Boleh, kenapa? Tak boleh, kenapa? Boleh sebab proses dia macam itu. Tapi akhirnya dengan izin Allah juga. Dia tak nak bersyukur. Haha. Macam apa, hujan tu ni daripada langit tu, awan tu macam. Saya kata sebahagian daripada tu betul, sebahagian lagi tak betul. Awak cuma boleh kata yang betul ya, awak cuma boleh kata matahari sedut air tu, lepas tu dia kumpul jadi awan. Setakat itu je cukup. Itu je kesan matahari. Matahari tak boleh turun dengan hujan. Tak semestinya dia kumpul, dia turun, betul tak? Haa, itu je. Saya rasa saya pun tak cakap macam itu. Bila Allah kehendaki, dah cukup berat, angin cukup, apa benda lagi, kena petik tuk, terus dia, barulah dia turun. Itu semua lain, itu kehendak Allah SWT. Dia dekut baru dia jatuh. Dia takde itu Allah SWT. Yang ada kesan yang betul tu semua adalah dia evaporate, itu betul lah tu. Ada mengatakan matahari tu dia yang turunkan hujan tu, dari mula sampai habis, itu saya rasa tak betul semua, semua ni. Boleh eh? Belum habis lagi. Ada lagi satu senario lagi. Kita tengah duduk-duduk kat sini, ni musim hujan memang. Baik. Mula-mula awan ataupun apa ni, langit terang. Tiba-tiba datang awan gelap. Lepas tu awak kata nak hujan. Cepat masukkan apa? Jemuran masuk dalam. Ambil payung ke apa semuanya. Boleh ke tak boleh tu? Daripada sudut meramal hujan, ha? Rusak tak akidah orang cakap macam tu? Hari nak hujan, ha. Boleh tak boleh? Boleh, kenapa boleh? Dari pengalaman. Pengalaman experience. Selalu nampak kalau macam ini, selalu dia hujan. Jadi kat mana tu yang boleh, mana yang tak boleh? Kata bahawa ni akan hujan. Itu dia. Yang boleh kita katakan ni adalah tanda nak hujan, dah nak hujan ni. Tapi maksud kita adalah inilah kebiasaan ni. Kalau macam ini dia punya awan, angin dah macam gini, dia hujan. Tapi awak tak boleh jazam kan, kata 100% dia mesti hujan. Berapa kali juga kadang-kadang tak jadi kan. Petik-petik-petik-petik-petik terhilang lah. Ini menunjukkan bahawa yang turunkan hujan tetap adalah Allah SWT. Dan inilah yang kita sebutkan kemarin tentang weather forecast tu, yang meramal cuaca. Dia tak katakan mesti hujan besok kat sini, kat sini, kat sini. Dia ramalkan aja mengikut apa kebiasaan. So kalau pengalaman ni maksudnya adalah ilmu saintifik. Angin gitu, angin gitu. Jadi kalau macam itu tak ada salah apa-apa, tak ada makruhnya apa-apa, tak merosakkan akidah. Dengan kefahaman macam itu, payung turunkan hujan sebenarnya adalah Allah SWT. Jadi tunjukkan bahawa apa? Islam kita tidak menyalahi ilmu sains. Perkara yang dapat dibuktikan, dapat kita lihat, kita tak akan nafikan. Tak mungkin macam tu. Yang kita cakap ni dalam bab akidah, tak adalah kita kata orang tu apa, sukal nak panggil macam apa ni, apa dia panggil tu, ortodok sangat, pakai tolak semua ilmu-ilmu lain dan sebagainya. Sebab dalam Quran pun tak cakap macam itu. Sebab Quran pun dah sebutkan proses turunnya hujan. Dalam surah An-Nur ada sebutkan dia jadi sahaban, dia yang menggerakkan, menggerakkan apa tu, awan, sampai afqalat, sampai dia jadi berat. Lepas tu Allah SWT turunkan, okay, berat tu macam gunung sebenarnya, tapi nanti dia turunkan fiha min barat fayusibu bihi mayasha wa yasrifu wa mayasha, dihujankan kena pada sebahagian orang, siapa yang dikenaki Allah SWT dipalingkan hujan tu daripada sebahagian lain. Kalau kita dapat ada skrin besar, kita dah boleh jauh, tempat lapang betul. Kadang-kadang kita nampak hujan kat sini, sini tak hujan. Nampak. Ini menunjukkan bahawa yang menurunkan hujan lalas semata dan dia ada proses-proses. Jadi ini tak mengapa, tak kita inginkan. Yang dimaksudkan di sini adalah, jadi sekarang kita faham tafsir, kamu menggantikan rezeki, yakni kesyukuran rezeki Allah, ini hujan, dengan mendustakan Allah SWT, yang mana satu, yang tak dibolehkan tadi. Jadi nisbah tu ada nisbah dalam situ terangkan ni. Hadis yang berikutnya daripada Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, empat perkara yang terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah. Gitu gini gini gini. Baik. Empat perkara. Jadi disebutkan empat, adakah maknanya empat, tak ada lima, tak ada enam amal perbuatan jahiliyah? Jawabnya, empat tu mestilah. Tapi tak menafikan adanya lima. Saya ada $4, tak bermakna awak tak ada $5, $6 tu lah. Awak ada lagi $5, $6, $7, $8, $9, $10. Tentang awak ada $1,000. Saya ada $4, boleh kan? Jadi ni adalah kaedah dalam usul fiqh. Sebutan satu bilangan tidak menafikan bilangan yang lain. Boleh? Jadi tak ada mafhumul adad. Tujuh golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tujuh je kan dapat naungan Allah SWT. Tak ada 8, tak ada 9. Tidak. Ada hadis-hadis lain bahawa orang yang mana dia maafkan hutang orang, dia pun akan dapat naungan Allah SWT. Orang ini dapat naungan Allah SWT. Jadi tak ada mafhumul adad macam tu, tak ada. Sebenarnya banyak lagi perkara-perkara yang termasuk jahiliyah. Dalam umatku, fi ummati. Umatku ni apa tafsirannya? Umat Islam aja ke? Ataupun umat Yahudi, Nasrani? Semua sekali? Semua manusia. Dalam konteks ini, dalam hadis ini, umatku, umat Muhammad, semua sekali, umatku. Baik, ni semua kena faham. Baik, umat ni ada berapa macam? Umat Muhammad SAW ada berapa jenis? Ada? Ada? Satu, dua. Satu ke dua? Dua. Dua golongan, kategori. Ini secara kategorikal. Yang pertama adalah ummatud da'wah. Yang kedua adalah ummatun istijabah. Ummatul istijabah. Umat da'wah, maknanya umat Nabi SAW diutuskan kepada semua manusia. Semua didakwahi. Tapi adakah semuanya menerima dakwah Rasulullah SAW? Tidak, yang menerima cuma satu umat saja, iaitu umat Islam. Jadi umat Islam dinamakan umat istijabah. Yang tak menerima dinamakan umat dakwah. Boleh? Jadi kadang-kadang dalam Quran ke dalam hadis yang dimaksudkan umat dakwah semua sekali. Kadang-kadang yang dimaksudkan adalah umat istijabah saja. Baik. Kita tengok hadis umatku satat umat Yahudi berpecah kepada 70 golongan. 71. Nasrani berpecah kepada 72 golongan. Dan umatku akan berpecah kepada 73 golongan. Semuanya ke dalam api neraka melainkan satu golongan. Mereka tanya, siapa tu golongan yang selamat? Ya Rasulullah, yang selamat adalah orang yang ikut aku dan sahabat-sahabat. Baik, umat ni mana satu? Umat dakwah semua ke umat Islam saja? 73 golongan ni termasuk Yahudi punya Presbyterian, dia punya Catholic, dia punya Seventh Adventist, dia punya apa-apa lagi. Lepas tu Yahudi tak apa-apa lagi mazhab dia, yang apa lagi mazhab saya pun tak tahu, yang Kabbalah. Dan Islam sekali, dengan Syiah, Mu'tazilah apa semuanya. Ataupun ni khusus untuk umat Islam saja. Umat istijabah saja, umat Islam saja. Apa dalil? Dalil dekat dalam hadis. Mula-mula diterangkan umat Yahudi. Umat Yahudi yang mana satu ni? Yahudi yang bukan zaman sekarang punya. Yang ni umat Yahudi yang dan umat Nasrani. Lepas tu diterangkan umatku ini. Kan umatku ini khusus. Yang ni umat yang telah menerima Islam. Orang Islam akan percaya 73 golongan. Lagi banyak daripada Yahudi dan Nasrani dulu. Itu maksud dia. Dan semua pula tu masuk dalam api neraka kecuali satu. Jelas tak fahaman ni? Jelas. Tapi ada orang tak suka betul dengan hadis ni. Dia kata hadis ni memecah belahkan ni. Ni hadis Wahabi. Dia je betul, lain orang salah. Jadi dia kata umat tu macam mana dia nak takwil? Dia pakai umat tadi tu lah. Umat ni sebenarnya umat semua sekali. Itu Yahudi pecah banyak, Nasrani pecah banyak, Hindu pecah banyak. Tak tahu berapa banyak Hindu. Yelah Hindu sing. Okay. Bukan Islam, Islam tak pecah punya. Itu macam dia orang apa? Orang takwil kan. Kalau berbual dengan mereka, mereka akan cakap macam ni. Jadi kita katakan apa? Kefahaman ni, kefahaman yang salah dalam hadis tu menafikan ni. Dan ini tidak dipahami oleh ulama-ulama yang mensyarah hadis ini. Bukan main ada hadis, awak main ikut pandai awak aja nak fahamkan. Awak kena refer balik kepada, ada tak ulama syarah macam tu? Tak ada, semua kata umat Islam akan pecah. Mana mereka berbeza pendapat, betul-betul 73 ke ataupun ni ada setakat, adalah setakat jumlah ni. Mungkin lagi banyak daripada tu. Sekarang tak lebih banyak daripada 73. Betul tak? Kat sebagian negeri semua 73 dah ada. Jadi sekarang dalam hadis ini, empat perkara yang terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah. Ini umat mana pula? Umat istijabah lah. Umat Islam. Dia dah Islam, tapi tetap ada lagi amalan sisa saki-baki daripada perbuatan jahiliyah. Perbuatan jahiliyah. Jahiliyah tu apa pula tafsiran ni? Kalau kita buat macam ni tak habis-habis ni. Tapi kalau nak ilmu macam ni lah, satu ke satu disyarahkan. Bila awak tahu satu ke satu, lepas tu awak tahu keseluruhannya, awak tahu aplikasinya nanti. Itu bezanya. Jadi bila nak berdalil, nak berhujah dengan hadis, awak tahu semuanya pembahasannya. Itu paling baik. Sebab tu saya paling suka sekali kalau apa ni tafsirkan Quran, syarahkan hadis. Itu banyak manfaat. Sebab tidak, kita nanti akan faham yang mungkin tak difahami oleh ulama-ulama. Ataupun fahaman ni difahami oleh sebahagian, tapi tidak difahami oleh sebahagian yang lain. Lepas tu kita nak kena tarjih mana satu. Nanti kita tak klik buta je. Saya ingatkan macam ni. Macam Yaumul Arafah, puasa hari Arafah. dia aku, aku berharap pada Allah hapuskan dosa tahun sebelumnya, tahun akan datang. Datang orang mengatakan, eh, puasa Arafah ni maknanya puasa ikut orang hukum di Arafah. Okay, tak apa. Ini satu pemahaman. Sekarang saya katakan, siapa ulama yang faham macam tu? Oh, dia kata, Imam Syekh ni, Syekh ni, Syekh ni. Ni Syekh sekarang. Syekh dulu mana? Apa hal dengan Imam Syafi'i? Dia tak tahu ke hadis ni? Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Sahabat-sahabat. Orang yang syarahkan hadis ni, ratusan tu tak? Apa jadi dengan Ibnu Hajar? Apa dia syarah hadis ni? Apa jadi dengan Ibnu Abdul Bar? Apa dia syarah hadis ni? Nawawi, Ibnu Qudam, ada lain-lain lagi. Apa dia syarah hadis ni? Ada tak mereka syarah macam awak ni syarah? Faham mereka macam awak ni faham? Nampaklah. Kalau kita minta, saya kasih lagi 10 tahun, mereka tak akan dapat bawa satu bukti pun. Satu nas pun dari satu imam, faham ni macam tu. Melainkan yang sekarang-sekarang. Eh? Jadi bukan mesti ikut wukuf Arafah. Sebab daripada zaman jahiliyah ada orang dah tahu bila tu hari Arafah. Haji ni dah ada daripada zaman Nabi Ibrahim AS. Baca surah Hajj apakah jumpa wa'adun kinnasi bil haji. Dan serulah manusia untuk buat haji atul karijalan wa'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amin dan seterusnya. Jadi dah ada dah. Mas, hari Arafah dah diketahui oleh orang-orang jahiliyah bila dia. Hari raya pun mereka tahu bila dia. Hari tashrik pun mereka tahu, semua mereka tahu. Cuma mereka punya manasik asal boleh ikut hawa nafsu. Kalau nak tawaf, orang Mekah boleh tawaf pakai baju dia. Orang daripada luar kotor. Jadi mesti pinjam baju orang Mekah dan orang Quraisy ataupun beli. Kalau tak ada duit, buka telanjang kena nak kena bersih baru boleh masuk kita punya masjid. Itu bid'ah dia lah dia buat. Baik. Lepas tu bila bab apa tu wukuf di Arafah, dia kata wukuf ni untuk orang luar Mekah. Kita tak payah wukuf, kita wukuf kat luar aje. Kita tak payah masuk Arafah. Ada. Satu Quran sebut. Dan seumpamanya macam tu. Walaisa birra an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa. Jadi nak masuk rumah lepas tu dalam ihram tu, orang masuk dari belakang. Tak nak masuk dari depan. Kerana itu akan membatalkan ihram. Bid'ah lagi lah. Padahal kata Allah SWT masuk dia pintu daripada masuk rumah daripada pintu dia. Waqtul buyuta min abwabiha wattaqullah. Jadi dah tahu hari-hari ni mereka tahu. Jadi sebab itu yang munahar dan sebagainya, Nabi SAW tak terangkan 9 hari bulan, 10 hari bulan, 11, 12, 13, 14, tak ada, awak tak jumpa. Tak jumpa. Tapi awak jumpa puasa hari Arafah. Begini, ni, gini. Yang orang tak tahu sekarang ni adalah disyariatkan untuk apa? Berpuasa pada hari Arafah. Itu yang orang belum tahu. Itu yang Nabi SAW terangkan. Sebab tu dalam haji wada', orang muda kumpul, Nabi SAW pun berkhutbah di padang Arafah. Nabi SAW tanya, ayu yaumin hadha, hari apa ni? Ni hari raya ke apa? Hari raya ke hari, hari Arafah? Hari Arafah ke hari raya? Lupa sini. Jadi kata sahabat dalam riwayat, Nabi tanya ni, dan kami sangka bahawa Nabi nak namakan hari ini dengan nama lain. Kita semua tahulah hari ni hari apa. Tapi nanti kita tanya pula, kita pun waswas ni, ni betul ke hari ni? Jadi Nabi SAW kata, alaysa wa yaumun nahar na'am. Bukankah ini hari, hari raya, hari nahar, hari sembelih? Jadi kenapa Nabi tanya? Kemudian Nabi jawab dengan sesuatu yang mereka semua tahu. Tengokkan bahawa ni benda tak ada apa-apa. Na'am, kamu tahu ni hari apa? Kamu buat sumbek betul. Tetapi yang Nabi SAW nak sampaikan apa dia? Hari ini hari yang apa? Penuh penghormatannya. Dan sesungguhnya kamu punya harta, kamu punya darah, kamu punya maruah gini-gini ini haram atas kamu. Seperti haramnya keharamannya hari ini, keharamannya tanah ini. Ini apa ni? Oh, ini Arafah. Orang pun tahulah ni Arafah, tapi sengaja ditanya. Nak menerangkan satu hukum lain yang mereka belum tahu. Sebab itu tak payah nak sebutkan 9 hari Zulhijjah. Apa semua orang tahu ijma. Ijma. Siapa kata bukan pembohong. Mukabir kata ulama. Yang ini dia mendakfikan sesuatu yang memang dah jelas. Baik. Ada kuliah macam itulah. Balik kepada hadis ini. Hari jahiliyah pula. Perbuatan jahiliyah. Ada empat perkara perbuatan jahiliyah yang ada pada umatku dan umat Islam. Jahiliyah maknanya apa? Satu zaman ataupun satu kumpulan orang atau perbuatan yang bersalahan dengan syariat. Satu zaman atau satu kumpulan orang yang beramal dengan amalan yang bersalahan dengan syariat. Dan sebabnya apa? Sebab jahil. Jahilnya ada dua tu. Satu jahil, tak ada ilmu punya jahil. Satu lagi dia tahu salah tapi dia buat juga. Itu pun jahiliah. Jadi tafsiran ini lebih, definisi jahiliah ni lebih luas. Jadi bukan satu zaman. Orang-orang liberal kata apa? Jahiliah tu adalah satu zaman sebelum Islam. Sekarang dah tak ada jahiliah lagi. Sekarang kita semua bagus Islam. Siapa kata macam tu? Sampai sekarang masih ada jahiliah lagi. Ya, ini apa dia? Perbuatan jahiliah orang-orang yang buat tu. Jadi orang-orang tu orang-orang jahiliah. Walaupun dia dalam generasi Islam. Yang tidak ditinggalkan oleh mereka, yakni oleh umatku ini, dia mesti nak buat empat perkara. Yang pertama adalah membanggakan kebesaran leluhur. Al-fakhru bil ahsab. Al-ahsab daripada al-hasab. Dan hasab maknanya daripada sudut bahasa Arab, maknanya kita jadikan dia sesuatu yang apa ni, yang kita bangga-banggakan dengan ni. Macam dalam puasa Arafah tadi, puasa hari Arafah, ahtasibu ala Allah an yukaffira sanal madhiya wa sanal madhiya wal qadimah. Hari puasa hari Arafah, aku mengharapkan atas Allah supaya menghapuskan dosa tahun sebelumnya, tahun akan datang. Ahtasibu maknanya mengharapkan. Man sama ramadhanan imanan wa ihtisaban. Saya puasa Ramadan penuh iman dan penuh ihtisab, pengharapan. Jadi al-hasab dekat situ ada satu perkara yang kita jadikan sesuatu untuk naik. Yang dimaksudkan sini bila dalam bab nasab keturunan. Jadi orang-orang Arab, adat mereka adalah mereka berbangga-bangga dengan apa, kelebihan-kelebihan yang ada pada keturunan mereka. Maksud di sini adalah apa? Bapa-bapa mereka, nenek moyang mereka, di sana ada hero-hero. Itulah, ada orang yang merupakan berani, pahlawan ataupun yang dermawan. Jadi ada kabilah-kabilah dia suka berbangga-bangga dengan ahsab ini, sesuatu yang mereka jadikan kebanggaan. Ini adalah perbuatan jahiliyah dan akan datang, sampai sekarang masih ada lagi, tak lepas sih. Ini kesalahan dengan syarak, tapi tak sebenarnya, tak semestinya kafir. Kenapa dia salah? Berbangga-bangga keturunan. Oh, aku punya nenek moyang ni wali. Aku punya nenek walak ni moyang ni ulama besar, mufti dan sebagainya. Apa kena dengan kau? Kau bukan wali, kau bukan mufti, kau bukan apa pun. Jadi satu apa ni? Satu perbuatan yang apa? Yang tidak disukai oleh Islam. Sesuatu yang kita tidak buat, berbangga-bangga dengan sesuatu yang kita tidak buat, tak ada pada kita buat tu. Baik, yang satu lagi adalah mencela keturunan atau ta'nu fil nasab. Ini juga satu adat kebiasaan jahiliyah. Iaitu mereka nanti akan apa? Dia nak naikkan diri dia, dia punya keturunan, dia hentam orang punya keturunan. Nasab maknanya adalah rahim dia, yang asal usul dia. Jadi kita tahu keluarga besar ni, extended family yang 100-200 semuanya, dia kan share satu apa? Satu nasab. Jadi nanti dia kata, alah dekat keturunan kau tu ada apa ni? Ada perompak, ada teroris, ada tu ada ni. Dia ada je lah, ha, gitu contohnya. Ini adat jahiliah. Macam gini ni cerita boleh gaduh tak? Memang boleh gaduh ni, boleh perang memang. Dan sekarang masih lagi ada saki-baki dia. Ini kepala bapak kau, kepala bapak aku, nah, tu dia. Bangga-bangga dengan keturunan dengan bangsa. Aku keturunan hidung mancung, kau keturunan hidung pesek. Dan seterusnya macam tu. Tak ada apa-apa. Yang ketiga, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Ini pun perbuatan jahiliah. Sekali lagi, tak semestinya kafir kan? Dia ada pembahasan. Sebab itu kita dah selesai buat perincian penyumpung-umpung ini. Dan yang keempat, meratapi orang mati. An-niyahah. Jadi makna niyahah adalah dia meratap. Maknanya dia, bila ada kematian, dia akan tinggikan suara dia dalam keadaan meratap-ratap, meneriak-neriak terhadap kematian tersebut. Dan dia kadang-kadang akan cantum juga dengan apa, pukul-pukul pipi, pukul-pukul dada, ataupun dengan tarik-tarik rambut, tarik-tarik koyak-koyakkan pakaian, atau pukul-pukul tanah dan sebagainya. Ada sampai pukul mayat tu, kesian. Kalau dia boleh bangun, dia cepuk juga lah. Apa lagi dah? Dah mati dah, sudah lah. Betul lah. Dia angkat tangan dia ke, dia angkat orang tu, dia gini-gini dan sebagainya. Dia pekit-pekit. Itu namanya niyaha. Mesti tak niyaha ni dengan keluar air mata? Tak mesti. Dan kalau itu semua tak ada, cuma nangis je, keluar air mata, adakah dia termasuk dalam meratapi orang yang mati? Tak juga. Nangis saja tak apa. Dia kawal juga. Yang kita larang di sini, perbuatan jahiliah sini, adalah perbuatan-perbuatan tadi. Sebab apa? Itu semua menunjukkan apa dia? Dia tidak sabar terhadap kadar dan kadar Allah. Dan kemudian dia benci tak tu? Dia tunjukkan dia benci kepada kadar dan kadar Allah SWT yang menyebabkan kematian, musibah ni. Dan ini bersalahan dengan apa? Dengan akidah, dengan iman. Yang ini memang kena laknat orang yang buat macam ini. An-niyaha. Baik. Kemudian beliau bersabda, wanita yang meratapi orang mati, an-na'ihah. Wanita, tapi tak semestinya wanita saja, lelaki pun sama. Cuma kenapa dia khususkan wanita di sini? Sebab kebiasaan orang yang meratapi orang mati ini adalah golongan wanita. Yang dia pekit dan sebagainya tu lah. Yang meratapi orang mati apabila tidak bertaubat sebelum meninggal akan dibangkitkan pada hari kiamat dan dikenakan kepadanya pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga qatiran dan mantel, yakni apa dipanggil macam selubung, jumpa selubung kain selimut ke, yang bercampur dengan penyakit gatal jarab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Dia menunjukkan bahawa ini dosa besar, sebab kalau dia tak bertaubat, Allah tak ampunkan, zahir daripada hadis ini. Tapi yang benarnya adalah kalau pun dia tidak bertaubat, Allah mungkin juga mengampunkan dosanya jika Allah kehendaki. Walaupun ada hadis ini, kita kena pakai apa? Hadis-hadis umum ataupun ayat-ayat umum, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa syirik aja yang kalau dia tak bertaubat, Allah tak akan ampunkan. Ada pun dosa selain daripada itu, Allah tetap akan ampunkan. Tapi macam mana pun dosa ini, meratap ini adalah dosa kategori apa? Membahaya. Baik. Kalau ditanya kenapa balasannya dengan balasan ini dipakai dengan pakaian daripada tembaga besi yang dicairkan, lepas tu tutup kulit dia semuanya tu adalah daripada jarab penyakit gatal. Lihatlah perbuatan ni. Bila orang mati dia tak sabar, kek-pekek apa semuanya, dia pukul-pukul badan dia, dia kuat-kuatkan baju dia. Oh tu dia, jawapan dia, kau pergi pakai baju ni nanti. Nah. Dan dikenakan pakaian yang seperti jarab, maknanya dia melekat kat badan dia. Kau tak mau pakai pakaian biasa, kau nak goyak-goyak kan, kau tarik-tarik rambut dan sebagainya. Sekarang dia melekat dan dia adalah satu yang tidak menyelesaikan, amat-amat menyakitkan, seperti jarab. Jarab tu penyakit gatal yang sangat. Nah. Jadi sebagaimana dikatakan oleh ulama, al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amalan perbuatannya. Inilah satu keadilan. Hadis ini riwayat oleh Muslim dan Allah Ta'ala. Tapi yang nak dimasukkan di sini adalah tentang menisbahkan hujan kepada bintang-bintang, termasuk daripada perbuatan jahiliyah. Jadi dia haram. Kemudian dari Zaid bin Khalid, Rasulullah SAW telah mengimami kami, salat lana, maknanya salat bina, dalam salat subuh di Hudaybiyah. Hudaybiyah kawasan dekat dengan Mekah, di Jeddah sekarang ini. Ini dalam apa ni, umrah. InsyaAllah nak tunaikan umrah, tetapi mereka dihalang daripada masuki kota Mekah oleh orang-orang Quraisy. Right? Jadi ketika mereka di Hudaybiyah itu, waktu subuh Nabi SAW salat jadi imam. Menunjukkan bahawa dalam musafir pun disyariatkan untuk apa? Salat jemaah, bahkan wajib. Yang kata musafir, dalam perang pun nak kena salat jemaah. Baik, kemudian selepas itu Nabi SAW pun menghadap orang ramai. Jadi itu sunnah Nabi SAW, imam dah habis solat, dia jangan terus je hadap kiblat, dia menghadap orang ramai pula. Dan dalam hal ini Nabi SAW bertanya kepada mereka. Ini juga satu kebiasaan Rasulullah SAW menyampaikan ilmu. Tapi kali ini Nabi SAW mulakan dengan pertanyaan. Dan ini kita tahu termasuk uslub ta'lim yang amat berkesan. Dia tanya orang, orang kata fikir apa jawapan dia dan sebagainya kan. Jadi dia akan sedia kalau dia tak tahu jawapan dia, untuk mendengar jawapan ni. Jadi dia makin lagi apa? Lagi ingat dan lagi faham. Jadi soalan Nabi SAW kepada para sahabat, tahukah apa yang difirmankan oleh Tuhanmu? Memanglah dia orang tak tahu. Apa sahaja Nabi SAW tanya, siapa yang tahu apa yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW? Tak disengaja dikasih apa, so get ready. Dia belum tertanya-tanya apa kan ni. Baik, yang penting mereka solat ni malam semalam, ala ifri minas sama, ala ifri sama in kanat minal lay. Ini selepasnya langit pada malam tadi. Tapi ada hazul mahzul sini, ala ifri matar as-sama. Jadi dinisbahkan hujan tu kepada langit, sebab hujan tu memang turun daripada langit. Langit kat sini maksud dia awan lah. Sebab apa yang di atas kita semua dikira lah langit dalam bahasa Arab. Jadi mereka pun kata Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini adalah adab daripada para sahabat. Telah kita terangkan bila kita boleh cakap Allah dan Rasulnya mengetahui. Sekarang kalau kita nak cakap Allah dan Rasulnya mengetahui, kita kena pastikan perkataan ataupun perkara yang kita nisbahkan kepada Allah dan Rasulnya adalah sesuatu yang memang boleh Rasulullah SAW mengetahui. Dalam urusan agama ya, tapi tentang urusan-urusan dunia, tadi hujan tak? Tak, Allah Rasuluhu A'lam. Cik, boleh? Tak boleh, kita cuma boleh cakap Allahu A'lam. Mana Rasulullah SAW tahu tadi hujan ke tidak? Tapi zaman ni boleh, sebab Nabi SAW masih hidup, masih dapat wahyu. Jadi beliau pun bersabda, dia jawab, Allah berfirman, pagi ini di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku, ada pula yang kafir. Pagi-pagi ni, subuh-subuh. Adakah hamba-hamba ini ibadi, semua hamba Allah SWT, ataupun hamba-hamba yang khusus? Nah, Banyak tau, pasal hadis dia banyak, jadi kita kena continue je macam ni. Kau faham? Ibadi, hamba-hambaku. Hamba-hamba ni masuk orang bukan Islam ke? Hanya orang Islam aja. Duduk boleh kan? Hamba-hamba Allah SWT semualah sekali, betul lah. Umum. Kalau orang nak khususkan, orang mesti ada dah dalil. Macam tu lah. Ada dalil tak khususkan ni kepada umat Islam aja? Bacalah, teruskan baik kita baca. Ada pun orang yang mengatakan telah hujan kepada kita berkat kurnia dan rahmat Allah. Dia beriman kepadaku dan kafir pada bintang-bintang. Baik, orang yang cakap hujan ni kerana bintang-bintang, hujan ini kerana Allah SWT ni siapa? Orang Islam aja kan? Orang Islam, selamatlah. Tapi ada lagi satu tau. Ada pun orang yang mengatakan telah turun hujan kepada kita kerana bintang ini atau bintang itu, dia telah kafir padaku dan telah beriman kepada bintang-bintang. Ini orang mana pula? Orang kafir ya? Orang kafir kan? Kalau orang Islam cakap dalam kategori yang kita katakan itu, dia pun kafir. Jadi hamba-hambaku tadi siapa? Semua sekali. Semua sekali. Boleh? Jadi setiap hari sebenarnya, setiap kali turun hujan, ada yang beriman, ada yang kafir. Jadi yang kafir tu adalah mereka yang apa? Yang kata bahawa dia turun kerana hujan. Turun hujan kerana bintang. Ini bintang tu berkuasa penuh turunkan hujan. Kafir. Jadi inilah maksud daripada bab ini ya. Ini dalil bahawa kita boleh jatuh kufur setakat dengan apa? Kata-kata. Bahaya. Kita tak boleh kita main-main walaupun dalam bab cakap-cakap. Jadi Rasulullah SAW telah menerangkan ni waktu apa, subuh orang ramai ni nak pergi umrah atau tengah nak balik ke apa semua. Nabi terangkan hal ini. Dan hal ini penting, tak penting? Penting, dia ada kaitan dengan akidah. Jadi kalau kata-kata je dah tak boleh main-main, apalagi orang yang betul-betul syirikkan Allah SWT, yang doa kepada selain Allah SWT, ya Rasulullah syafaatkan kami, yang mengatakan ya Rasulullah engkau mengetahui ilmu lauhul qalami, ilmu apa ni, segala nikmat kat dalam bumi apa tu pun, semua kekayaan adalah milik engkau wahai Rasulullah. Contoh-contoh yang bahaya. Apalagi orang yang apa ni, tawaf keliling pokok wali ataupun sembelih kerana selain Allah Subhanahu Wa Taala, lagi teruk daripada ni. Dari hadis Ibnu Abbas yang semakna dengannya. Jadi pengarang kita membawa riwayat lain. Bukan nak banyak-banyakkan riwayat, tak ada faedah. Tapi dia nak tambahkan ataupun nak bawakan sesuatu riwayat tambahan dalam riwayat yang tak ada pada riwayat kita ni. Iaitu sebahagian mereka berkata bintang-bintang, bintang ini dan bintang itu telah benar. Sadaqa nau'u kaza wa kaza. Apa makna dia? Ini kata-kata orang jahiliah juga. Mungkin sekarang pun ada. Dia kata telah benarlah bintang tu, bintang ni. Sebab bila bintang turun betul pun hujan. Jadi ni macam mana? Menunjukkan bahawa mereka nisbahkan hujan kepada bintang pun naik. Keluarnya bintang tersebut. Jadi Allah pun turunkan ayat-ayat ini. Dalam surah Waqi'ah, fala uqsimu bi mawaqi'in nujum, maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Mawaqi' nujum, menunjukkan bintang-bintang ni ada tempat-tempat dia, dia naik ke jalan. Kalau tafsirkan panjang lagi, Allah SWT bersumpah dengan makhluknya. Satu boleh ke makhluknya bersumpah dengan makhluk lagi? Tak boleh. Kita hanya boleh bersumpah dengan Al-Khaliq, dengan pencipta, dengan Allah, dengan nama Allah, wallahi, demi Allah, ataupun perbuatan Allah SWT, demi yang menciptakan langit dan bumi. Boleh. Tapi kalau bersumpah dengan mushaf, dia ada problem. Bersumpah dengan kalamullah boleh lagi. Bersumpah dengan mushaf, kita ada masalah. pertama dia tak dilakukan, boleh salah, kita tak tahu ada dalil. Kedua, takut-takut dia maksudkan mushaf di sini adalah kitab yang ciptaan manusia, bukan kandungan dia kalam Allah. Dah jadi macam orang sumpah dengan Bible. Kalau itulah gayanya, maka walaupun mungkin ada silap ke apa, baik kita stop, jangan bersumpah dengan mushaf. Jadi kalau dia nak naik mahkamah, nak keluarkan statement apa semuanya, dia apa? Sumpah je dengan nama Allah. Apa yang patutkan semua adalah kebenaran, nothing but the kebenaran. Okey lah, boleh. Tak pasal, nothing but true. Tapi sumpah dengan nama. Baik, sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah bacaan yang sangat mulia. Innahu laquranun karim. Sebab Quran itu adalah bacaan. Fi kitabi maknun, pada kitab yang terpelihara, iaitu lauh mahfuz. Kalau dia terpelihara, maknanya dia tak boleh, dia ada orang kacau-kacau lagi, ubah-ubah. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. La yamassuhu illal mutahharun. Ini dalil bahawa yang maksud kan, tak boleh menyentuh Quran ini yang ada dalam lauh mahfuz, bukan yang ada pada tangan kita. Jadi yang boleh, yang ada dekat situ cuma apa? Ha, cuma malaikat. Jadi ini tak begitu kuat menjadi dalil diharamkan orang yang tidak ada wuduk untuk menyentuh mushaf. Tak cukup kuat. Ada tapi tak cukup kuat. Jangan cakap tak ada terus eh. Sebab Quran kata illal mutahharun, tak ada yang menyentuhnya melainkan yang disucikan. Adalah satu isyarat, tak direct tapi isyarat kuat juga tu, bahawa kalau nak sentuh Quran mesti suci lah. Boleh tahan juga, boleh juga. Tapi untuk menjadikan haram, ini perlu dalil yang lebih kuat. Kita kena adil lah, haram apa semua kena clear lah. Tapi kalau kita katakan disunatkan untuk berwuduk, untuk menyentuh Al-Quran, itu tak ada masalah, memang tak ada hilang. Tapi cerita haram tak boleh sentuh Al-Quran, ini ada satu masalah lain. Kalau dalilnya adalah berdalil dengan ayat macam ni, ayat ni ada tak begitu, dia masih sama-sama, tak cukup boleh. Pasal ada berkaitan dengan kitab Al-Quran yang ada dalam lauh mahfuz, yang maksudkan mereka itu adalah orang atau malaikat. Tanzilu min Rabbil Alamin. Quran ni daripada lauh mahfuz diturunkan kepada Allah, kepada manusia. Min Rabbil Alamin, tanzil, turun. Turun daripada mana ke mana? Dari atas ke bawah. Jadi asalnya Quran tu ke atas, orang yang turunkan dia mestilah ke atas. Jadi dalil Allah SWT adalah di atas. Atas pada paling atas lah. Paling atas, dia tak ada atas lagi. Kat mana tu? Kat mana tu? Paling atas kan? Tempat yang tak ada tempat lah. Kalau ada tempat lagi, ada lagi, ada lagi, ada. Dah tak ada tempat lagi. Sebab tu kita katakan Allah ada di atas, tapi ini atas bukan tempat. Ini bukan makan. Orang yang menyalahi kita dalam bab ini, mereka faham bahawa kita bila cakap Allah di atas langit, soalan Allah SWT ada lagi di atas satu tempat. Mana boleh Allah tempat ni? Tempat tu dikelilingi dengan arah-arah yang 6. Arah ada berapa banyak? 6. Kotak ada berapa side? Dadu ada berapa side? 6 kan? Jadi kalau dekat tempat banyak, bawah ada land, ada tepi, ada atas, depan dan sebagainya. Mana boleh Allah dikelilingi oleh sesuatu? Kita katakan tak, Allah tak ada satu. Ni dah atas, dah tak ada tempat lagi. Sebab itu kita naik langit pertama, nanti langit kedua, 3, 4, 5, 6, 7, sampai agak 7, sampai atas lagi arasy Allah SWT, tempat paling tinggi lagi. Di atas tu mana ada lagi tempat? Ada lagi tempat? Ke never ending? Tapi kalau kita belajar dekat sebahagian kitab sains, dia kata ini outer space. Outer space ini, awak kalau pergi ni, awak pergi sampai million-million hari, tak ada ending. Betul? Kalau tak ada ending, maknanya alam ni tak ada ending. Sedangkan dia makhluk, makhluk mesti ada apa? Mesti ada hak, mesti ada stop dah. Dia sebesar gini lah, besar gini lah. Kalau dia tak pernah, tak ada hak, dia bukan. Nah, ini maknanya dia lain macam. Sebab mereka nafikan Tuhan. Pada kita, makhluk dia ada. Paling besar pun macam gini lah. Dan lepas tu mana ada lagi apa-apa. Itulah Allah SWT. Jadi sama ada Allah SWT ciptakan universe ini dalam zat Allah SWT, jadi kita bersama dengan Allah SWT, ataupun Allah ciptakan zat, ciptakan universe ini di luar, di luar Allah SWT, di luar zatnya, sebab Allah masuk ke dalam. Macam orang Nasrani cakap kan, Allah masuk ke dalam dalam perut Maryam alaihissalam. Ataupun Allah SWT ciptakan kat luar dan mereka tak pernah bersama. Baik. Baik. Diturunkan dari Tuhan semesta alam. Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Afa bihadzal hadithi antum mudhinun. Quran yang macam gini, dari sumpah apa semuanya dipelihara oleh malaikat, kamu anggap remeh je Quran ini? Dan kamu jadikan rezeki yang Allah berikan itu dengan mendustakan Allah. Iaitu kamu yang rezeki kat sini secara khususnya lah adalah hujan yang diturunkan Allah SWT. Kamu dustakan, kamu kata yang turunkan adalah bintang-bintang. Baik, kandungan bab ini yang pertama tafsiran ayat dalam surah Al-Waqi'ah. Yang kedua disebutkan empat perkara yang termasuk perbuatan jahiliyah. Antaranya adalah menisbatkan hujan kepada bintang. Yang ketiga dinyatakan bahawa di antara perkara-perkara tersebut ada yang disebut sebagai kufur, iaitu menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Yang keempat, kufur ada yang tidak menyebabkan seorang keluar dari Islam. Ada kufurat tak keluar orang dari Islam sebab apa ni? Ummati, umat istijabah Islam, dan dia ada buat amalan jahiliyah. Dan antaranya ada yang kufur. Ini bila syirik dia bukan syirik akbar lah, syirik asghar. Yang kelima, di antara dalilnya iaitu firman Allah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, pagi ini di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepada aku dan ada pula yang kafir disebabkan turunnya nikmat hujan. Yang keenam, perlunya memahami makna kufur, perlunya memahami makna iman dalam kasus tersebut. Yang ketujuh, perlunya memahami makna kufur dalam kes tersebut, dalam hadis tadi. Siapa tu yang beriman, siapa yang kafir, apa makna iman, apa makna kafir, telah diterangkan panjang lebar pada awal-awal pelajaran tadi. Yang kelapan, di antara pengertian kufur adalah ucapan salah seorang dari mereka, sungguh telah benar bintang ini atau bintang itu. Yang kesembilan, metod pengajaran kepada orang yang tidak mengerti masalah dengan mengajukan pertanyaan. Sebagai contoh, iaitu sabda beliau, tahukah kamu apa yang difirmankan oleh Tuhanmu? Yang kesepuluh, ancaman bagi wanita yang meratapi orang mati. Bukan wanita ya, lelaki pun kalau buat macam itu, sama tak sama hukum dia? Sama. Apa dalilnya? Apa dalil? Lelaki sama dengan perempuan. Senang lah. Apa dalil? Kias. Kias kan lelaki dengan perempuan. Habis je tu. Kalau tak pakai kias, saya tak tahu apa nak buat. Kalau dia macam dalil, kalau kata kalau perempuan buat berdosa, lelaki buat tak apa-apa. Dan kalau dalam hadis-hadis yang sebutkan tentang lelaki, lelaki buat dosa, perempuan buat tak ada apa-apa. Mana pula? Sama je. Asalnya setiap hukum sama. Dan kalau ada dalil yang membezakan. Baik, meratapi, kita dah terangkan maknanya. Apa hukum kita iklankan kematian? Wah, kat soal khabar, Fulan bin Fulan telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. Tak tambah-tambah lah. Tak apa. Setakat cuma iklan dengan kematian. Kat surat khabar. Adakah kita masuk dalam niyahah meratapi mayat? Apa hukum? Buat iklan. Boleh? Tak tahu. Baik. Mengiklankan kematian, mengiklankan kematian dalam bahasa Arab dia adalah an-na'yu. Na'yu. Yang tadi an-niyah. An-na'yu dia iklankan kematian. Dia umumkan. Yang tadi an an-niyah. Yang ini meratap. Sama ada keluar mata ke tak keluar mata. Jadi an-na'yu ni boleh. Sebab Raja Habsyah An-Najasyi telah diiklankan kematiannya sampai kepada Rasulullah SAW. Tidak, Rasulullah SAW dapat wahyu daripada Jibril bahawa Najasyi dah mati. Nabi SAW khabarkan kepada sahabat-sahabat semua. Lepas tu Nabi SAW solatkan jenazah dia. Tapi jenazah tak dekat depan, jenazah dekat Ethiopia. Jadi ni solat jenazah lah, solat raib. Tapi yang kita nak bahaskan adalah diiklankan kematian tersebut. Ni dalil boleh ke tak boleh? Iklankan boleh. Tetapi ada syarat ni. Syaratnya iklan ini bukan maksud untuk mengagung-agungkan si mati. Sebab mengagung-agungkan si mati, orang yang dah mati ni, termasuk perbuatan jahiliah. Seorang jaga nanti dia bawa orang naik kuda pergi kat semua satu negeri tu, dia akan kata pulang-pulang mati. Baik. Dalam usaha nak apa? Ha, nak angkat dia lah, nak mengagung-agungkan dia. Diorang pergi jarah dia yang tunduk-tunduk, eh? Yang diri-diri turn by turn datang sembah dia dan sebagainya. Itu memang itu dah termasuk yang haram tu, nak yu yang haram. Kalau setakat nak kasih tahu, tidak mengapa. Kerana mungkin ada maslahat. Mungkin ada orang apa ni, yang apa, yang belum bayar, dia belum habis hutang, apa, bayar hutang orang-orang tertentu contohnya. Ha, jadi bolehlah datang tutup kepada warisnya. Kan ada? Ha, ataupun ada orang yang tukang apa, uruskan jenazah. Boleh volunteer. Volunteer ni zaman sekarang dah tak ada volunteer lah. Untuk selenggarakan jenazahnya. Ya kan? Ha, nanti tulis kat situ jenazahnya akan disolatkan sekian-sekian. Kan sama. Jadi ini semua tak mengapa. Kita iklankan jenazah tersebut. Bukan tujuan untuk mengagung-agungkan. Tapi kalau dah tu letak gambar, bukan kecil-kecil tau, sebesar-besarnya. Dah tu kat page ni ada, kat page ni ada, page ni ada, page ni ada. Semua kata, syarikat ni kata, dia ni kata, department ni kata. Ha, ini dah tertentu dah lain macam. Itu haram. Tambah pula kalau dia taruh ayat contohnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan redha dan diredai. Jadi ayat-ayat yang konon-konon seolah-olah macam mayat ni ahli syurga lah tu, tak boleh. Tak boleh. Ini semua adalah tujuan nak mengagung-agungkan dia. Tak boleh. Nah, ini memang adat apa? Adat jahiliah memang. Ada orang kafir. Sampai sekarang ada kan? Itu ha, kalau campur lagi. Supaya jenazah tak tanam-tanam 3-4 hari. Itulah. Berkali nak mandi. Kita kalau hidup tak mandi. Satu hari tak mandi, bau. Ikan dah mati lagi lah bau. Mandi lagi, mandi lagi, mandi lagi. Buang air. Tanam kan senang. Ha? Oh, ada chemical. Lepas tu, diorang kan apa? Iringkan, arakkan jenazah tersebut dengan kenderaan. Sebab tu Islam tak suruh, tak kasih sebenarnya bawa jenazah dalam kenderaan. Semua mesti diusung dengan tangan. Baik. semua ada adab tu, ada sunnah dia. Macam mana nak angkat tu, boleh tak ada orang kat depan lead dia punya jenazah? Awak kalau tengok perhatikan orang-orang bukan Islam, dia punya jenazah macam mana? Ada depan, ada apa? Ada satu lagi. Banyak orang kan, last baru jenazah dia datang. Special, macam raja datang. Tak boleh. Tapi kalau dah terlampau jauh sangat, kubur dekat jurung, dah sampai 20 km, orang angkat pas pun tak habis lah. Tak sampai silap awak, sampai awak masuk kubur. Kasih can. Kalau macam itu, bawa lah, naik lah van. Tak apa, naik van lah. Naik kereta sekarang tak boleh lah, tak ada lesen. Dan bawa jenazah mesti ada lesen, dia tak boleh pakai kereta. Tak ada, nanti dia duduk lah. Alangkah lehat itu antara fawaid atau faedah-faedah berkaitan dengan bab. Ada apa-apa soalan? No. Bahas. Ini selepas dikebumikan atau sebelum? Selepas. Ketika nak dikebumikan, woi tak boleh. Tak boleh. Itu adat, adat dengan muka agama kita, agama Kristen. Saya tengok macam mana. Antara ada orang berucap, padri dia berucap lah. Yalah Islam lah, tapi padri Islam berucap, dia dulu begitu begini, dia begitu begini, gini gini. Nanti dia ni pula berucap, dua tiga macam, tak jen. Sama ada lepas tanam ke sebelum tanam, sama je. Tak ada, kita tak disuruh buatnya, kita suruh doa untuk dia, kita solatkan dia. Apa lagi kemuliaan nak bagikan, kita solatkan untuk dia, tak cukup lagi. Solat tau, fardu kifayah tau, kalau tak ada orang buat, semua dosa. Itulah yang diperlukan. Bukan nak sebutkan kebaikan dia apa semuanya. Kalau baik, dia dapatlah kebaikan dia. Tetapi tak salah kalau ada seorang alim dan sebagainya jasanya lepas ditanam tu pun. Nanti orang apa ni sebutkan tentang apa ni, apa ni jasa dia, tentang apa ilmu dia dan sebagainya. Kalau benar-benar beri jasa, dan memang sampai sekarang dapat jasa kan, bukan mengagung-agungkan setakat mengagungkan. Saya rasa tu masih boleh lagi. Tapi yang bagusnya dia elakkan tu semua. Sebab nanti takut keluarga ni buat, nanti keluarga tu pun buat juga. Dia pun buat satu, padahal bukannya siapa tadi tu, setakat orang kaya tu, tak lah, datuk ke, nenek ke dan sebagainya. Jadi tak seharus dia buat tu. Apakah dengan mengatakan bahawa hujan ini turun kerana pembawaan dari taufan, pembawaan dari taufan yang datang dari pantai, syirik kecil. Pembawaan dari taufan yang datang dari pantai. Ada macam tu, taufan terus boleh kena hujan. Kalau saintifik macam itu, boleh. Bukan syirik kecil. Hampir sama dengan apa, storm coming tu kan, ada kan? Hujan. Yang kedua, apa hukum bekerja sebagai pengkaji cuaca? Tak salah. Dia ada banyak manfaatnya untuk manusia, selagi dia tak pakai ilmu bintang yang diharamkan, tapi dia pakai kaedah-kaedah saintifik, dia membantu manusia. Tak mengapa, bagi orang nak terbang, orang nak itu apa semua nak kena tahu baik cuaca macam mana. Selagi dia tidak kata pasti ia akan hujan, dia cuma cakap ramal saja. Yang ketiga, apa hukumnya mengatakan hujan yang turun sebagai cuaca buruk? Tak iya ke? Macam pernah baca saya tapi tak ingat. Siapa ada tahu pasal ni? Hujan yang turun sebagai cuaca buruk. Kalau dimaksudkan hujan tu terlampau teruk sangat, banyak sangat, sampai apa? Sampai banjir dan sebagainya, boleh lah. Tapi hujan biasanya tak buruk. Hujan tu nikmat sebenarnya. Cuma basah lah biasa lah. Tapi kalau tak nak basah, macam nak ada air. So, bila dah terlampau banyak sangat sampai banjir dan seterusnya, kalau nak kita kata, kategorikan dia sebagai cuaca buruk, saya sebut ni sebab dia ada hari-hari macam itu. Cuaca terlampau sangat panas, terlampau sangat kering, terlampau sangat sejuk. Yang keempat, boleh tak kita mengatakan bulan Disember musim hujan? Ha, ni yang tadi kita cakap. Pasal dia bila ada timing dia, dia akan musim hujan. Sebab apa? Sebab itulah yang selalu berlaku. Boleh. Tak ada masalah. Ada soalan lain? Kadang-kadang kita cakap apa musim sekarang ni sejak hujan, sejak panas, orang sakit-sakit banyak ni kerana cuaca tak bagus. Boleh. Kena tanya doktor lah. Tapi saya ada baca artikel juga, ada doktor kata musim hujan tu adalah musim yang mana banyak penyakit datang. Ada dalam majalah Sunnah kemarin saya ada baca, dia doktor. Dan dia nasihatkan sebab antaranya dia sejuk, kemudian sebabnya gitu, sebabnya gini, nanti especially budak-budak dan sebagainya dia sedemam-demam dan sebagainya. Jadi kita pun rasakan benda tu. Jadi kalau setakat menisbahkan dia sebagai sebab, dan sebab dia memang tabii, tetapi tak semestinya orang sakit, cuma biasanya orang sakit, tak ada asal. Dia masih balik kepada apa ni? Kepada sesuatu yang daripada masuk sunnatullah. Oh, ini soalan. Bolehkah kita ziarah orang jenazah orang kafir? Apakah yang sepatutnya dilakukan? Jawab dulu boleh ke tak boleh lah, baru apa nak buat bila ziarah kan. Tak boleh ziarah jenazah orang kafir, tapi boleh ziarah orang kafir yang masih hidup. Boleh ziarah kubur orang kafir, dah tanam. Jenazah tak boleh. Saya minta satu dalil membolehkannya. Dan saya ada dalil bahawa tak boleh. Dalil saya, Abu Talib, pakcik Nabi SAW, orang kafir kan? Banyak jasanya. Tak ada orang kafir kat dunia yang ada jasa main jasa dia. Dia yang pertahankan Rasulullah SAW. Tapi bila dia mati, Nabi SAW jarak jenazah dia tak? Tidak. Nabi SAW suruh Ali bin Abi Talib, suruh, bukan suruh mandikan pun, suruh tanam aja. Padahal itu adalah macam bapak dia sendiri. Kita kira macam bapak angkat dia. Dia ambil Rasulullah SAW sebagai anak dia. Lagi tanda dia lagi sayang Rasulullah SAW daripada dia sayang Ali bin Abi Talib. Jadi kalau gitulah keadaannya pada orang kafir yang kira paling bagus, apalagi yang orang kafir yang lain. Apa yang dibuat ni semua sebenarnya politik, tak ada apa. Adakah dengan mengatakan atau mempelajari sains bahawa hujan disebabkan evaporation and condensation of liquid yang dipelajari di sekolah boleh membawa kepada syirik juga? Tidak, tapi kita katakan tidak. Tapi masalahnya di sekolah tak sebutkan bahawa ini semuanya terjadi kerana sunnatullah, dan bila hujan betul-betul kerana Allah SWT. Itu yang kurang. Nak kata apa mereka? Bukan ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang ajar kat sekolah sains tu. Itu yang nak kena ajar anak-anak tu. Banyak mereka kata ni nature, nature, nature dan sebagainya. Yang tadi saya yang maksudkan tadi, vibration, condensation. Sama juga angin. Angin tiup gini, angin tiup gini. Kalau belajar saya dulu ingat lagi yang geografi tu ada cumulonimbus, nanti dia keluar waktu tengah hari. Yang ini pula dia keluar waktu gini. Awan tu awan ni, awan ni, awan ni, betul lah. Yang ni keluar kalau hujan sekejap, kalau gini. Ini pasal memang dah biasa dah. Memang ada dalam kajian, memang punya observation memang macam itu. Jadi kita disebahkan kepada perkara yang memang diciptakan oleh Allah SWT. Betul ke tak boleh? Atau boleh ke tak boleh? Sebab dia sebab yang Allah jadikan. Ucapkan takziah kepada orang yang meninggal dunia. Ucapkan takziah. Takziah boleh, tapi tak payah nak jarah dia. Tak jarah. Maknanya bukan ziarah jenazahnya, orangnya lah, jiran dia baru meninggal apa semuanya, tak ziarah apa. Sebagaimana kita boleh tunjukkan kegembiraan kita bila apa ni, dia dapat nikmat, dapat anak ke, dia baru beli kereta ke apa, apa kata kita cakap selalu dengan dia kan, bagus-bagus-bagus ke apa kan, okey tak tahu. Kita beri hadiah pada dia pun boleh tak apa. Dan dia kalau tengok musibah, rumah dia terbakar semuanya, itu buat bodoh je, boleh macam tu. Dan dia cakap kesian, tak ziarah masuk dari situ lah. Itu je. Tapi tak adalah sampai nak kena ziarah jenazah. Sebab itu mengagungkan orang kafir. Jenazah Ustaz sama juga dengan sumbangan. Donation. Untuk apa? Untuk kaigapan. Dalam office saya cerita lain lah. Dalam office dia ada politik office lah. Susah saya nak jaga lah. Kalau macam soalan tadi, kalau kita tahu maknanya untuk digunakan oh, kalau untuk kumumian tak boleh, tak boleh, tak boleh masuk share. Kalau kita tahu bukan untuk kumumian takut mana dia susah tu. Ah, boleh lah, untuk misalkan gitu-gitu boleh. Macam dia orang biasa lah, nak. Dia kan macam jiran atau kawan atau sebagainya. Memang kita boleh tolong kasih dia. Orang kata kasih apa ni daging kurban boleh pada jiran orang kafir, tak ada masalah. Kalau jadi tak ada daya yang larang tak? No. Kalau anaknya orang boleh. Ya. Kalau Ziarah Abu Talib yang masih hidup. Kuburnya. Kalau anak bapaknya kafir, anaknya enggak kafir. Ya boleh, bisa. Tapi tujuan ziarah kubur ni apa dia? Jenazah tak ada. Ali tak ziarah jenazah dia. Ali ada kerja nak tanam. Tak perhatikan, Nabi Shallallahu pun tak nak tanam dia tu. Dia suruh anak dia tanam. Pasal apa? Orang Quraisy tak nak tanam dia. Orang dah boikot dia. Jadi mana ada keluarga lain? Tinggal Islam aja. Tinggal yang Islam Ali bin apa? Tinggal anak dia. Yang Islam tu lah. Ali bin Abi Talib. Dia yang tanam. Bapa. Jadi setakat keperluan saja. Jadi maknanya gini, kalau dia ada adik-adik, dia ada keluarga orang kafir, dia tak payah masuk kongsi untuk uruskan jenazah. Biar dia orang uruskan. Sebab ni semua dari sudut agama. Jadi kita kena ada harmoni tu, kita kena ada garis juga lah. Tak boleh terlebih. Tadi yang kasih duit tu, sekali dia CPF banyak. Sekali dia kaya raya gitu lah, dia punya, awak kasih lagi dia buat apa? Gitu je lah maksud dia. Tapi kalau memang dah kasih tabung, ada welfare punya punya fund kan, ada kan? Welfare punya fund, nanti diorang belikan bunga apa semuanya, tu lain cerita lah, tu umum dia dapat ke siapa dapat. Itu tak tu lah. Dan ini semua keadaan macam gini. Saya kata Ganjar tak boleh jawab macam gini. Ini awak dah tinggal kat sini, awak lagi tahu macam mana nak handle benda. Kita kasih kaedah, kita kasih hukum umum, awak tengoklah macam mana. Yang penting apa kita buat, jangan timbulkan keburukan yang lebih teruk daripada apa yang kita nak. Wallahualam. Kita berhenti di sini. Subhanakallah wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.